Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita berikutnya barakallahu fikum, masih mengenai daripada penjabaran al-mabni wal mu'rab. Yang terakhir kita ambil adalah yaitu mengenai hukum asal daripada isim. Bahwasanya hukum asal daripada isim adalah mu'rab. Dan tidak perlu tanya kenapa mu'rab, karena itu adalah hukum asalnya. Namun ditanyakan itu kenapa isim itu kok mabni, isim isyarah kenapa mabni, isim mausul kenapa mabni, itu baru ditanyakan. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun kalau kenapa isim itu mu'rab itu enggak usah tanya, karena itu asalnya. Nah, sekarang mengenai fi'il kita lihat di sini. Qala al-mu'alliq waffaqahullah al-mabni wal mu'rab min al-af'al. Itu sekarang ya. Nah, sekarang berkaitan masalah mabni dan mu'rab dari kalangan fi'il. Jadi fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Cuman sebelum kita baca barakallahu fikum, ambil kaidah yang sangat penting, yaitu bahwasanya semua fi'il madhi itu mabni, tidak punya kedudukan dalam i'rab sedikit pun. Kemudian semua fi'il amr itu mabni, tidak punya kedudukan i'rab dalam i'rab sedikit pun. Paham ya? Jadi nanti la mahalla lam i'rab, i'rab seperti itu. Awa. Kemudian adapun fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali dua. Itu kaidahnya ya. Semua fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali dua. Maksudnya apa kecuali dua tersebut? Yaitu kecuali fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Nun taukid atau nun niswah. Nah, itu kaidah itu penting sekali. Jadi kaidah yang pertama, semua fi'il madhi mabni la mahalla lahu minal i'rab. Kaidah yang kedua, semua fi'il amr mabni la mahalla lahu minal i'rab. Nah, kaidah yang ketiga, semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali dua. Ya kan? Nah, kecuali dua, yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Contohnya seperti ini. Nah, adhabanna sama contohnya yadhabna. Nah, barakallahu fikum. Kedua fi'il ini mudhari namun mabni. Kenapa mabni barakallahu fikum? Karena bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Nah, ya kan? Ini nun at-taukid. Ini nun an-niswah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau fi'il mudhari bersambung dengan dua nun ini pasti mabni. Cuman sekarang mabninya bagaimana barakallahu fikum? Mabninya fi'il mudhari itu manakala bersambung nun taukid itu mabni al-fathi. Mabni al-fathi. Adhabanna. Paham? Nun taukid pun ada dua. Nun taukid yang khafifah sama yang sakilah. Adhabanna. Sakilah atau khafifah ini? Sakilah. Kalau khafifah adhaban. Adhaban. Nah, tetap mabni al-fathih. Paham ya? Jadi fi'il mudhari kalau bersambung dengan na barakallahu fikum nun taukid khafifatan kanat au khafifah, baik nun taukid yang sakilatan kanat au khafifah, baik yang berat maupun yang ringan seperti ini, tetap mabni al-fathih. Enggak boleh teman-teman adhabunna, adhabinna, enggak boleh. Adhabanna. Paham? Naam. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' manakala bersambung nun niswah. Nun niswah itu dinamakan juga nun nunul inas, sama aja. Enggak usah bingung. Nunul inas itu sama dengan nun niswah. Jadi enggak usah bingung yang benar yang mana sih? Nun niswah atau nun inas sama saja. Kita katakan sama saja. Nun inas sama nun niswah itu sama saja. Mahum? Gak ada bedanya. Jadi gak usah bingung. Yang benar yang mana semuanya benar. Cuman ingat, kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun inas atau nun niswah, mabniun ala sukun. Ya. Terus bagaimana sisanya? Sisanya semua fi'il mudhari' mu'rab. Fi'ilun mudhari'un marfu'un. Fi'ilun mudhari'un mansubun. Fi'ilun mudhari'un madzumun. Seperti itu cara i'rabnya nanti. Paham maksudnya ya? Jadi hukum asalnya bagaimana? Ini yang sudah kami sebutkan tadi, bahwasanya hukum asal fi'il mabni. Nah, cuman dari kalangan fi'il tersebut mana yang mabni? Kita katakan fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. La mahala lahu minal i'rab. Nah, fi'il mudhari' baru semuanya mu'rab kecuali dua. Paham ya? Kecuali dua. Apa tadi dua tadi? Naam. Yang bersama dengan taukid dan yang bersama dengan nun niswah. Dua itulah yang dikatakan fi'il mudhari' mabni nanti. Paham ya? Berarti otomatis dia walaupun mabni punya mahal dalam i'rab. Paham ya? Karena hukum asalnya yang mabni itu biasanya seperti fi'il huruf itu la mahala lahu minal i'rab. Tapi kalau fi'il mudhari' ini punya mahal dalam i'rab, punya kedudukan dalam i'rab. Adhabanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fath'i liittishalihi binnuni at-taukid. Paham ya? Fi mahalli raf'in marfu'un itu. Yadhhabna sama. Yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alas sukun. Litisalihi bin nun niswah. Litisalihi bin nun niswah. Nah, fi mahalli raf'in. Apa salah ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau. Naam, kata al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini, sahib al-Mutamimah. Wal fi'lu darban. Ingat-ingat, darban maknanya adalah apa? Naw'an. Darban maknanya naw'an atau qisman. Artinya sama. Naam ya, bukan pukulan tapi naw'an. Mafhum insyaallah ya? Naam. Wal fi'lu darban, wal fi'lu naw'an. Fi'l itu ada jenis. Mabniyun wa huwal asl, wa mu'rabun wa huwal far'. Jadi yang pertama mabni yaitu asal, hukum asalnya fi'l mabni. Naam. Kemudian wa mu'rabun wa huwal far'. Yang kedua, mu'rab itu far', cabang daripada mabni tersebut. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Jadi yang cabang ini baru tanya, kenapa fi'il itu kok mu'rab? Nah, seperti itu, paham ya? Nah, karena keluar dari asal. Hukum asal fi'il adalah mabni. Kenapa mu'rab? Naam, itu benar pertanyaannya. Mahu masalah ya? Naam, barakallahu fikum. Kemudian, kalau isim bagaimana isim itu hukum asalnya mu'rab. Kenapa mabni? Itu baru benar. Jadi kalau hukum asal itu jangan ditanyakan ya. Nah, kenapa fi'il mabni? Ya karena itu hukum asal. Wal asl la yus'al. Wa inna ma yus'alu idza kana kharaja 'anil asl, hanya saja ditanyakan apabila keluar di asal. Kenapa fi'il mudhari'? Karena fi'il mudhari' yang tidak bersama dengan nun taukid atau nun niswah. Naam. Wal mabni naw'an, mabni ada dua jenis. Sudah kami jelaskan mabni, na'am barakallahu fikum, maknanya adalah apa? Ma la yataghayyar akhiruhu bisabab al awamil adakhilati 'alayhi. Ya itu. Ma la yataghayyar akhiruhu bisababi. Nah, al-awamil ad-dakhilati alaih, artinya sesuatu yang tidak akan berubah akhirannya walaupun dengan sebab masuknya amil-amil yang padanya, tetap dia seperti itu keadaannya. Seperti kemarin apa? Contohnya haula'i. Nah, barakallahu fikum. Seperti misalkan haula'i. Nah, ini namanya isim syarat mabni dia. Haula'in. Ini antum kasih amil, enggak antum kasih amil tetap haula'in. Boleh enggak haula'u itu? Haula'a? Enggak boleh. Mabni ya lewat asal ini. Berarti kan. Coba kasih amil. Ja'a haula'i ra'aitu. Haula'i marartu. Fi haula'i. Tetap haula'i. Ini intinya. Dikatakan isim syarat mabniun 'alal kasri. Enggak boleh haula'u. Atau baca haula'i keliru. Baca haula'u itu keliru. Atau haula'an apa lagi? Yang benar apa tadi? Kemasukan amil atau enggak kemasukan amil tetap haula'i? Naam. Mabniun 'alal kasri. Dia mabni 'alal kasri tetap di kasrah akhirannya. Paham? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Jadi itulah yang namanya mabni. Enggak usah bingung-bingung. Naam, contohnya man itu enggak ada. Man, manun, manan, manin enggak ada. Man itu mabniun 'ala sukun. Ya enggak sukun terus itu kan? Nah, man anta? Man anta? Man itu sukun terus enggak itu? Nah, berarti mabniun 'ala sukun. Seperti itu. Kita lihat sini. Wal mabniun naw'an. Sedangkan fi'il mabni itu ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satu di antara dua tersebut al-madhi. Perhatikan ini al-madhi. Naam, kata beliau, salah satu di antara fi'il yang mabni adalah madhi. Fi'il madhi ma'ruf ya. Madalla ala hadatsin waqa'a apa? Madhi. Qabla zamani takallum. Paham ya? Naam, atau waqa'a fi zamanil madhi. Artinya kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di waktu yang telah lampau, itu namanya fi'il madhi. Qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Sudah berdiri belum? Ayo naam, udah. Qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Itu fi'il madhi namanya. Yaqumu Muhammadun. Artinya apa yaqumu Muhammadun? Naam, Muhammad sedang atau akan berdiri. Berarti sudah berdiri belum? Sedang berdiri atau belum? Hmm? Berdiri belum. Sudah berdiri belum? Belum. Belum. Paham ya? Yaqumu Muhammadun, berarti Muhammad sedang atau akan berdiri. Sedang berdiri atau akan berdiri. Jadi belum berdiri. Berbeda kalau qama Muhammadun. Kalau qama Muhammadun, qama fi'il madhiyah itu. Berarti Muhammad telah berdiri. Kalau kum ya akhi, kum. Itu sudah berdiri belum? Kapan berdirinya? Setelah ucapan atau setelah perintah tersebut. Paham ya? Itu fi'il amr namanya. Menunjukkan perintah. Isyrab, kul, ijlis. Dan perintah semua itu. Naam. Perhatikan. Hukum asal fi'il madhi wa bina'uhu ala fathih. Ini perhatikan. Hukum asal fi'il madhi mabniyun ala fathih. Nah, ingat-ingat ya. Takkan contohnya itu perhatikan. Nanti dikiaskan. Nah, barakallahu fikum. Contohnya jalasa. Ini hukum asal. Nah, hukum asal ya. Jadi perlu antum hafal hukum asal. Mabniyun ala fathih. Paham ya? Nanti Arabnya juga gitu Arabnya. Arabnya dihafal ini ya. Fi'lun madhin. Mabniyun ala fathih. La mahala lahu minal i'rab. Ini i'rabnya. Inilah yang namanya i'rab. Sebutkan. Apa itu jalasa? Jalasa ada fi'il madhi yang mabni, yang senantiasa terus menerus. Na'am barakallahu fikum di atas fathah. Kemudian fathah ini. La mahala lam i'rab. Tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ada fi'il madhi. Nah, hukum asalnya mabni al-fathih. Atau kiasan. Koma, kotala, dakhala, kharaja. I'rabnya sama enggak? Sama enggak? Sama. Paham ya? Yang terus bagaimana yang enggak nampak tinggal diubah nanti. Paham ya, contohnya yang enggak nampak seperti na'am barakallahu fikum rama. Masa bingung. Na'am rama. Atau misalkan sa'a. Akhirnya nampak enggak akhirnya? Enggak, nanti tinggal diubah aja sini. Na'am barakallahu fikum kalau bentuknya seperti ini fi'il mati. Sa'a yas'a, rama yarmi. Nah, bagaimana i'rabnya? Aduh, fi'lun madhin mabniyun ala al-fathil muqaddar. Ingat-ingat ya, caranya gitu. La mahala lam al-i'rab. Belum. Fathahnya mana muqaddar sini? Sembunyi, gak boleh nampak. Paham gak maksudnya? Jadi antum gak usah bingung, pokoknya antum kiasan semua yang sama bentuk seperti ini, seperti ini dah. Kalau antum Arab lain, dah keliru dah. Semua yang bentuknya jalas, seperti jalasa, koma, kotala, dakhala, kharaja, i'rabnya sama. Fi'lun madhin mabniyun al-fathi la mahala lahu minal i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Sa'a, rama, misalkan. Da'a, sama semua itu kan? فعل ماذ مبني على الفتح المقدر على الفتح المقدر dia adalah fi'il madhi yang dimabnikan di atas fathah muqaddar yang disembunyikan fathah enggak nampak apa maksudnya naam la mahala lahu minal i'rab selesai urusan belum. Nah ini untuk menjelaskan hukum asal fi'il madhi kata beliau wal ma al madhi wa bina'uhu 'ala al fathi ini apa hukum asalnya mabni al fathi. Ewa. Baru nanti ada pengecualian. Kecuali apa? Illa idza tasala bihi wawul jama'ah fayudham ay yubna 'ala dham. Maksudnya itu fayudham ay mabniyun 'ala dham. Mohon. Kecuali kalau bersama dengan wawul jama'ah barulah dia yudhammu. Maksudnya mabniyun 'ala dhammi. Paham ya? Naam, nahwu darabu. Ewa, naam. Ewa. Naam, ini dah paham soalnya yang ini ya. Ewa, contohnya nah, barakallahu fikum wa jazakumullah. Nah. Nah, contohnya darabu, atau kita ganti qatalu saja, darabu qatalu. Nah, darabu. Nah, kira-kira bagaimana darabu? Fi'lun madhin mabniun 'ala dham. Fi'lun dhammi la mahala lahu min al-i'rab. Pemulum. Nah, seperti itu. Darabu fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi liittishalihi. Masih ada tambahannya ya. Biar tak sempurnakan, biar tak paham ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kenapa dia menazam itu litisali di wawal jama'ah? Litisalihi di wawal jama'ah. Karena bisa menawal jama'ah di wawalnya ini. Karena bersama dengan wawal jama'ah. Sebabnya karena bersama dengan wawal jama'ah. Sehingga menazam. Nah, baru diharap lagi wawalnya wawal apa ini? Wawal jama'ah ini. Damirun ya. Damirun. Nah, kita lihat semua dalam turmiah ini ya. Mutasilun Abniyun ala sukun Bimahali Rafin Fa'il. Nah, domir mutasil ala sukun bimahali rafin fa'il. Dia domir mutasil, domir kata kata ganti yang bersambung. Dorabu. Siapa yang dorabu ini? Mereka kan? Banyak orang atau sedikit? Banyak. Dorabu, mereka telah mengumpul. Paham ya? Nah, dorob wawunya apa? Wawunya sebagai apa? Fa'il. Domain mutasil, lebih nasib pun, lebih nasib pun. Paham ya? Pelaku. Alif ini sebagai apa alifnya nih, Muhammad? Ingat ya? Alif al? Alfa? Al-Fariqah. Ingat ya? Alif al-Fariqah. Alif al-Fariqah. Alif yang fungsinya membedakan antara wawul jama'ah dan wawul mufrad. Apa maksudnya ya? Kita lewati na'am barakallahu fikum. Darabu berarti i'rab, i'rab sempurnanya darabu fi'lun madhin mabniyun 'ala dham liittishalihi biwawil jama'ah wal waw dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahli raf'in fa'il wal alif al-fariqah harfun mabniyun 'ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Jadi pengecualian berarti itu. Naam. Jadi semua yang antum jumpai kok bentuknya seperti ini, i'rabnya sama. Darabu, kharaju, dakhalu, qatalu, semuanya sama. Paham belum? Jadi caranya antum biar mudah itu antum kiaskan, hafal satu dah lainnya enak dah. Tapi kalau satu aja enggak hafal susah nanti. Dihafal satu sempurna ya, nanti kalau jumpai ini kok qatalu. Qatalu enggak tahu i'rabnya apa. Darabu, wah pintar ya darabu. Irab. Kota lu udah bingung. Berarti dia enggak paham. Jadi caranya gitu barakallahu fikum. Kalau di si barakallahu fikum satu contoh seperti ini kok sudah dihafal udah ini dikiaskan darabu, kota lu, dakhalu, kharaju sama semua. Maksudnya ya? Naam. Kharaja. Coba di Irab kharaja. Kharaja artinya apa ya? Padahal tadi contohnya jalasa. Sama enggak bentuknya? Irabnya juga sama, enggak usah bingung-bingung. Paham ya? Bentuknya sama enggak? Sama. Ya udah diarap sama. Enggak usah lari ke mana-mana. Paham ya? Sekarang yang berikutnya. Awit tasala bihi dhamir raf'in mutaharrikan fayusakkan, atau dia bersambung dengan dhamir rafa' yang mutaharrik. Nah, dhamir rafa' yang mutaharrik maka dia nanti fayusakkan ay mabniyun 'ala sukun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau antum mau lihat i'rabnya bawah itu antum hafalkan semuanya insyaallah sudah cukup itu, walaupun saya enggak terlalu lengkap tapi cukup. Darabu fi'lun madhin mabniyun 'ala dham liittishalihi biwawil jama'ah ya enggak? Wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Selesai. Naam. Kemudian pengecualian yang berikutnya adalah apa? Kecuali kalau bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik fayusakkan maka dia mabniyun 'ala sukun. Contohnya nahwu darabtu wa darabna. Darabtu wa darabna. Naam. Jadi i'rabnya darabtu bagaimana darabtu? Perhatikan. Ini sudah jelas insyaallah ini ya. Nah. Darabtu. Nah, sekarang darabtu. Kita ganti yang mudah aja. Qatalu itu gitu ya. Nah, barakallahu fikum atau nah. Ya qatalu itu ya. Yang mudah qatalu itu. Qatalu itu. Ayo nah. Qatal itu cara Arabnya qatal gitu ya, qatal fi'il madhin. Mabniyun 'ala sukun. Naam fi la mahala lahu min al litisalihi nanti dibolehkan dulu ya. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Naam, la mahala lahu min al i'rab. La mahala lahu min al i'rab. Nanti di bawahnya itu kayaknya juga ada teman-teman Arab aja sebenarnya. Kemudian wata, wata-nya apa taknya? Taknya sama wata. Dhamirun muttasilun bunyun ala dhammi fi mahalli raf'in. Nah, amin ya. Nah, barakallahu fikum. Taknya ini apa? Dhamirun muttasilun mabniyun ala dham fi mahall raf'in fa'il. Qatal tu, apa dia qatal tu? Aku telah membunuhnya, membunuh aku. Berarti pelakunya aku, tak ini. Paham ya? Nah, jadi dhamirun muttasilun mabniyun ala dham fi mahall raf'in fa'il. Cara iran seperti itu. Nah, kalau aku jumpai lafaz kok bentuknya sama? Jelas tu, darabtu, ha? Naam barakallahu fikum, akaltu syaribtu, sama enggak i'rabnya? Sama semua. Mafhum? Hafal satu i'rab sempurna, yang lain dikiaskan dah enak. Tidak perlu antum hafal satu persatu. Paham ya? Antum hafal satu aja. Dah, ini antum hafal. Nanti kalau jumpai qara'tu, jalastu, sama dengan qataltu. Paham belum? Nah, ini kita pakai fi'il bukan pakai wazan, pakai wazan fa'altu. Ya kan itu? Fa'altu. Kalau sama wazan dan fa'altu semuanya sama. Apa masalahnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi khulasahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, yang kita ambil saat ini adalah nah barakallahu fikum mengenai apa? Mengenai fi'il, fi'il madhi yang nah hukum asal dari fi'il madhi. Jadi hukum fi'il madhi. Nah barakallahu fikum ahkamun lil madhi. Mulai hukum untuk fi'il madhi. Nah, pada tiga. Mabniyun alal mabniyun alal abdam mabniyun alal ala sukun. Tiga ini lah kesimpulannya. Ahkamun lil madhi, mabniyun alal fathi, mabniyun alal dham, mabniyun alal sukun. Nah, wahul asal, wahul asal. Al-Dham, ila tasala bihi, ila tasala bihi, wahul jama'ah. Ini ila tasala bihi, dhamir rafin, mutaharrik. Itu kesimpulan tiga itu aja. Nah, contohnya nahwu qatala nahwu qatalu nahwu qataltu ya, itu khulasahnya fil madhi, ingat-ingat ya khulasahnya ya. Jadi intinya ini ahkamul madhi, hukum-hukum fil madhi ini mabni al-fath'i wal asl qatala. Mabni al-dham idza tasala bihi wal jama'ah qatalu. Mabni al-sukun idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrikan qataltu. Qatalti, qatalta, qataltu, nah kalau na'am qatalna, sama semua. Total, nah pendek juga sama. Paham soal ini ya? Nah, barakallahu fikum. Coba akhizbullah, arif. Nah, jalasu. Ya, sempurna. Jawab. Harfun. Ala sukun. Ahsan barakallahu fikum. Qatala arid. Naam. Jalasa. La mahala lahu minal i'rab. Ayo naam ahsan. Qataltu. Qataltu arid. Ingat-ingat ya, kotal itu contoh aja ini ya. Kalau antum jumpai syarif itu sama enggak i'rabnya? Sama i'rabnya. Jelas itu juga i'rabnya sama. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Sekarang yang mabni al-fathhi ini sudah kita lewati ya. Nah, barakallahu fikum. Mabni al-fathhi ada yang muqaddar, ada yang zahir. Nah, sekarang misalkan ada fi'il. Nah, barakallahu fikum tawa. Tawa seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ahzullah arif tawa. Tawa. Naam. Al-fath al-muqaddar. Fathnya enggak nampak. Kenapa enggak tawa? Enggak ada. Seharusnya di sini kalau nampak di sini harusnya, tapi enggak boleh. Apa itu maksudnya? Nah, barakallahu fikum perlu dibedakan. Antum, akhbarna. Sa'a. Era. Sa'a. Apa? Nah, barakallahu fikum. Paham soal caranya ya? Paham soal ya? Nah, jadi sa'a fi'lun madhin mabni 'ala al-fath al-muqaddar la mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Jadi hukum asalnya fi'il madhi adalah mabni 'ala al-fath kecuali apabila bersambung dengan apa dan apa? Fi'il madhi barakallahu fikum pada asalnya mabni 'ala al-fath kecuali kalau bersambung dengan apa dan apa? Fi'il madhi hukum asalnya mabni 'ala al-fath, ya enggak? Kecuali kalau bersambung dengan apa dan apa? Sebutkan aja. Kecuali kalau bersambung dengan maka mabni 'ala al-dhamm atau bersambung dengan mana contohnya? Bersambung dengan domir rafa mutaharrik. Jangan kemana-mana. Paham ya? Fokus ya. Jadi hukum asal fi'il madhi mabniun 'alal fath'i kecuali apabila bersambung dua perkara. Kalau bersambung dengan waw jamaah mabniun 'alal dhamm. Kalau bersambung dengan nam domir rafa'in mutaharrikin mabniun 'alas sukun. Itu kaidahnya. Jangan sampai terlupakan. Barakallahu fikum. Itu kita baru mengambil masalah fi'il madhi. Besok insyaallah fi'il amr. Jadi fi'il madhi dikuatkan ya, dalam artian dimutskinkan, dikiaskan. Ya pokoknya dikiaskan, caranya qatala sudah tahu i'rabnya, sudah lainnya semuanya mirip qatala, qama, dakhala, kharaja, janasa, na'am, sama semuanya. Ya na'am. Kemudian mabni dzam apabila bersambung dengan waul jamaah, qatalu, dakhalu, kharaju, ja'u, sama semuanya. Paham ya? Na'am. Mabni sukun juga sama, qataltu, ji'tu, qultu, qataltu, dakhaltu. Kotal-kotal-kotal-kotal sama semuanya. Ini intinya domir rafa' mutaharrik. Domir rafa' mutaharrik itu domir rafa' itu domir kata ganti yang rafa' maksudnya fi mahli rafa'in sebagai fa'il. Mutaharrik karena berharokat. Maksudnya, nah karena domir rafa' ini mutaharrik berharokat enggak kotal tutaknya ini? Ewa na'am. Barakallahu fikum. Cukup sekian disampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.